إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أيها الإخوة أن بقاء الإنسان في الدنيا هي نعمة من نعم الله عز وجل عليه، وكلما يبقى الإنسان ويزداد في عمره، كلما يزداد في أعمال الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ووضحه بأن خيرنا من طال عمره وحسن عمله. فبقاؤنا أيها الإخوة مع حسن العمل هذا خير لنا وزيادة في ميزان حسناتنا. ولا شك أن مواسم الخير تتنوع، هناك مواسم أو فرص يومية، وهناك ما هو فرص شهرية، وهناك فرص موسمية في العام. وهذه من نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الله عز وجل لها الأجور في أعمال يسيرة، ولكن أجورها كثيرة. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نغتنم الفرص قبل أن يحول بيننا وبين هذه الفرص فيندم الإنسان على ما فرط، بل ينبغي لنا أن نسابق وأن نستغل هذه الفرص وأن نعمل أعمالا ترضي الله عز وجل عنا. نعم. Menyebutkan di awal mukaddimahnya dengan khutbatul hajah yang berisikan pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepadanya dan berlindung dari kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan amalan kita, serta syahadah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau sebutkan 3 ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas beliau membawakan sebuah hadis, yaitu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya berada di dalam api neraka. Kemudian beliau berkata, hafizahullah, tidak diragukan lagi wahai saudara-saudara sekalian, bahwasanya kita berada di dalam limpahan nikmat dan karunia Allah. Setelah sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, setiap umur kita bertambah, hendaknya bertambah pula amalan-amalan kebaikan yang kita perbuat, sebagaimana hal itu telah dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya yang terbaik di antara kita adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka sepantasnya untuk kita bersemangat di dalam melakukan kebaikan dan menambah bobot timbangan kebaikan itu di dalam timbangan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian kata beliau bahwasanya musim-musim kebaikan itu beraneka ragam. Di sana ada musim-musim, kesempatan-kesempatan yang terjadi pada setiap harinya. Ada pula kesempatan-kesempatan yang terjadi pada setiap bulannya. Ada pula musim yang terjadi pada setiap tahunnya. Semua ini termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbanyak amalan-amalan yang mudah namun pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini sebelum datang sesuatu yang menghalangi antara kita dengan kesempatan itu, sehingga kita akan menyesal atas kebaikan-kebaikan yang telah luput dari kita. Dan hendaknya kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu dan berbuat amalan-amalan kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jal. Ja'a fi musnad al-imam Ahmad min hadith Talha bin Ubaidillah, والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلما وهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم اكتتب في غزوة فخرج في الجهاد في سبيل الله فجاهد حتى قتل واستشهد في سبيل الله عز وجل، وأما الآخر فتأخر بعده عاما ثم مات على فراشه. يقول طلحة: فرأيت في المنام، رأيت الرجلين، فإذا بالذي مات مؤخرا قد علا في الجنة على الذي مات في سبيل الله عز وجل. يقول: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صام بعده رمضان وصلى لله 6000 ركعة سنة وكذا وكذا من الصلاة؟ انظر إلى هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي مات على فراشه قد سبق وعلى على الشهيد الذي مات في سبيل الله، وما للشهيد من أجر عظيم عند الله. وهذا الذي تأخر وصام رمضان ازداد في العمل وعلى وارتفع في الجنة عن الآخر. أيها الإخوة، فلنحمد الله عز وجل أن الله عز وجل اختارنا وأبقانا لمثل هذا الوقت الطيب المبارك الذي ينبغي لنا أن نستغل كل لحظة فيه، فهو موسم خير وبركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر. نعم، kemudian beliau mengatakan telah datang di dalam musnad al-Imam Ahmad dari hadis Talha bin Ubaidillah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Tarhib wa Tarhib, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dua orang yang keduanya telah masuk ke dalam Islam dan berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah seorang di antara keduanya telah tercatat untuk mengikuti sebuah peperangan. Maka dia pun keluar berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh dan mendapatkan mati syahid. Sedangkan yang lainnya, dia tertunda kematiannya beberapa tahun kemudian dan dia pun meninggal di atas tempat tidurnya. Berkata Talha bin Ubaidillah, kemudian aku melihat di dalam mimpiku kedua orang ini, dan ternyata orang yang meninggal belakangan lebih tinggi kedudukannya di dalam surga atas orang yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala di pagi hari, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan aku sebutkan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, bukankah orang yang meninggal belakangan itu telah berpuasa Ramadan, melaksanakan salat demikian dan demikian? Maka cobalah perhatikan hadis yang mulia ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggal di atas tempat tidurnya itu telah lebih mulia, lebih tinggi tempatnya di dalam surga atas orang yang meninggal di jalan Allah, padahal dia mempunyai pahala yang sedemikian besar, karena yang meninggal belakangan hari dia mempunyai amalan-amalan saleh, berpuasa Ramadan dan melaksanakan salat serta bertambah kebaikan-kebaikannya sehingga dia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di atas yang lainnya di dalam surga. Maka hendaklah kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memilih kita dan memberi kita kesempatan untuk memanfaatkan waktu-waktu yang diberkati seperti ini. Maka hendaklah kita menggunakan setiap kesempatan di dalam menyambut bulan ini, karena dia adalah sebuah musim yang di dalamnya terdapat kebaikan dan barokah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kehadiran bulan yang mulia ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudum hadha ash-shahr wa yaqul ja'akum ramadan shahrun mubarak tufattahu fihi abwab as-samaa tughlaqu fihi abwab al-jahim fihi laylah khairun min alf shahr فرمضان شهر مبارك هذا الشهر المبارك هو ركن من أركان الإسلام فرض الله عز وجل على المسلمين صيامه وسن لهم فيه قيامه فرمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة من جحد الصيام وأنكر الصيام فهو كافر بإجماع المسلمين وأما من تركه تكاسلا ولم يصم مع اعترافه بفرضية الصيام فهذا على خطر عظيم وعلى كبيرة من الكبائر يستدرك ويتوب ويتعبد الله عز وجل بصيام هذا الشهر. نعم. Kemudian beliau mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan ini. Beliau mengatakan, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkati, bulan yang terdapat di dalamnya pintu-pintu surga yang telah dibuka dan pintu-pintu neraka jahim yang ditutup. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati, bulan yang merupakan, kata beliau, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan ini dan mensunnahkan bagi mereka untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkannya pada tahun kedua Hijriyah. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke rumah Allah bagi barang siapa yang mempunyai kemampuan. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Barang siapa yang mengingkarinya, maka berarti dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka berarti dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan barang siapa yang meninggalkannya karena malas, dia tidak melaksanakan puasanya, namun dia tetap mengakui akan kewajiban berpuasa pada bulan itu, maka dia berada di atas bahaya yang besar dan berbuat salah satu dosa besar. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah dengan melaksanakan puasa Ramadan. Ramadan يجب صيامه على كل مسلمة ومسلمة، عاقل بالغ قادر مقيم سالم من الأعذار والموانع، فيجب على المسلم العاقل البالغ القادر غير المريض المقيم غير المسافر سالم من الأعذار مثل المرأة المسلمة في الحيض والنفاس، يجب عليهم أن يصوموا هذا الشهر صوم أداء في وقته الذي شرعه الله لنا. وأما المريض والمسافر فيجب عليهم قضاء، وهكذا المرأة يجب عليها أن تقضي الشهر إذا انقضى عذرها. فشهر رمضان شهر يتعبد به المسلمون لربهم بأدائه وامتثالا لأمره وطلبا للأجر من الله عز وجل، فإن فضائل هذا الشهر عظيمة وكثيرة، فهو موسم للخيرات. من أراد أن ينافس في هذا المجال وفي هذا السوق فهي تجارة رابحة مع الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الناس في رمضان على ثلاثة أحوال: سابق بالخيرات، ومقتصد، ومفرط. فاختر لنفسك أعلى المنازل وأن تكون من السابقين الأولين. أيها الإخوة، هذا الشهر له فضائل كثيرة، Nah. Kemudian beliau mengatakan, bulan Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk berpuasa padanya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang akil, yang baligh, yang mempunyai kemampuan dan dalam kondisi berada di tempat tinggalnya selamat dari berbagai hal-hal yang menghalanginya dan perkara-perkara yang menundanya. Maka puasa Ramadan merupakan kewajiban atas setiap muslim yang akil, yang baligh, yang mempunyai kemampuan, bukan dalam keadaan sakit, yang mukim, berada di tempat tinggalnya, bukan musafir, serta selamat dari perkara-perkara yang menghalanginya, seperti wanita muslimah ketika haid maupun nifas. Maka wajib untuk berpuasa di bulan Ramadhan sebagai puasa ada yang dilaksanakan pada waktunya. Dan ini adalah kewajiban puasa Ramadhan. Adapun seorang musafir, demikian pula orang yang sakit, kewajibannya adalah mengqadha puasa Ramadhan tersebut. Demikian pula seorang wanita wajib melaksanakan puasa Ramadhan itu ketika uzurnya telah selesai. Puasa Ramadhan, bulan Ramadhan adalah bulan yang diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa padanya dalam rangka menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan Allah, melaksanakan perintahnya dan menggapai pahala yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pahalanya besar dan banyak, maka bulan Ramadhan adalah sebuah musim yang di dalamnya terdapat sekian banyak kebaikan. Barang siapa yang ingin beruntung mendapatkan kemenangan yang besar, maka hendaklah dia menyibukkan diri di pasar ini, menyibukkan diri bersama Allah Azza wa Jal. Dan hendaklah dalam hal yang demikian itu orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mengenai puasa Ramadhan, manusia ada dalam tiga kondisi. Di antara mereka ada orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Di antara mereka ada orang-orang yang pertengahan. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mengabaikan. Maka hendaklah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hendaklah kita termasuk dari orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut. Bulan Ramadhan ini adalah bulan yang di dalamnya terdapat sekian banyak keutamaan-keutamaan. Fadailu siyam hiya ala nu'i. Fadailu siyam bil'umum. والنوع الثاني فضائل صيام شهر رمضان بالخصوص. أما فضل الصيام بالعموم فجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا الحديث القدسي العظيم الذي يبين الله عز وجل فيه فضل الصيام وفضل الجزاء الذي ادخره الله عز وجل للصائم، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فاختص الله عز وجل به وأنا أجزي به، ولم يذكر الله عز وجل قدر الجزاء الذي يجازي به الصائم، فدل على أن هذا القدر قدر عظيم لا يعلمه إلا الله. كما أن الصابر يوفى له أجره بغير حساب، والصيام نوع من أنواع الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالأجر مدخره الله عز وجل، فهو أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، عندما أي يقدم له إفطاره فتبتل العروق ويذهب الظمأ وتطيب النفس فتفرح بذلك، أو عند فطره عند نهاء شهر الصيام وعند حلول العيد عيد الفطر، فالمسلمون يفرحون. وفرحة عند لقاء ربه يوم يلقى الله، ثم ينادى الصائم من باب يقال له باب الريان. هذا الباب لا يدخل معه إلا الصائمون، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة، يعرف هذا الباب بباب الريان، لا يدخل معه إلا الصائمون. فهذا الفضل العظيم الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا فضل حري بنا أن نتنافس وأن نسابق بعضنا بعض. من الفضائل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوم واحد تصومه في سبيل الله يباعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 سنة. هذه النار حرها شديد وقعرها بعيد، ما بين أعلاها إلى أسفلها يقدر 70 خريفا، 70 سنة ما بين أعلاها إلى قعرها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في يوم من الأيام فسمعوا رجة في الأرض، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقاه الله عز وجل في نار جهنم منذ 70 خريفا أو منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. نعم، kemudian beliau mengatakan, adapun mengenai keutamaan-keutamaan berpuasa, keutamaan-keutamaan berpuasa itu ada 2 jenis. ada keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan. Ada pula keutamaan-keutamaan berpuasa secara umum. Adapun keutamaan-keutamaan berpuasa secara umum telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang cukup banyak mengenai keutamaannya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali berpuasa, karena sungguhnya berpuasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan, mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalamnya tentang keutamaan berpuasa. Dan Allah jelaskan pahalanya yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa tersebut. Allah mengatakan, setiap anak Adam, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali berpuasa. Karena sungguhnya berpuasa itu adalah untukku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan berpuasa untuk dirinya. Allah menyatakan, dan aku akan membalasinya, dan aku yang akan membalasinya. Di sini Allah tidak menerangkan kadar balasan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya kadar balasan bagi orang yang berpuasa mempunyai ukuran yang agung, ukuran yang besar, yang nilainya tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang sabar diberi oleh Allah pahalanya tanpa terhitung, dan berpuasa itu termasuk daripada kesabaran. Allah menyatakan, yang artinya hanya saja orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa terhitung. Maka berpuasa adalah amalan yang pahalanya cukup besar, yang kadarnya tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka, yaitu ketika dihidangkan kepadanya perbukaannya yang dengannya urat-uratnya menjadi lemas dan dahaganya menjadi hilang, jiwanya menjadi baik. Atau bisa pula yang dimaksudkan adalah kegembiraan ketika selesainya kewajiban berpuasa di bulan tersebut dan datang hari raya Idul Fitr, yang mana kaum muslimin bergembira pada hari raya itu. Kemudian kegembiraan yang lainnya adalah ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Ketika dipanggil orang-orang yang berpuasa untuk memasuki sebuah pintu, yaitu Babur Rayyan, pintu yang tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Salah satu pintu dari pintu-pintu surga yang dikenal dengan Babur Rayyan, yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Demikianlah keutamaan yang besar yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya masing-masing kita berlomba-lomba untuk mencapai keutamaan-keutamaan ini. termasuk dari keutamaan-keutamaan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan wajahnya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Api neraka itu panasnya sangatlah dahsyat dan lubangnya sangatlah jauh dari bahagian atas sampai ke bahagian bawah, jaraknya selama 70 tahun. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama para sahabatnya. Lantas mereka mendengarkan sebuah dentuman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tersebut, "Tahukah kalian dentuman apakah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka beliau mengatakan, itu adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka dan telah jatuh selama 70 tahun dan sekarang ini baru sampai ke dasar lubangnya. Amma al-fadlul khas bi syahri Ramadan fa fihi ahaditsun katsirah صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر يوم الجمعة، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليه ويستمعون إليه على الدرجة الأولى، فإذا هو يقول آمين. لما صعد على الدرجة الثانية قال آمين. لما صعد على الدرجة الثالثة قال آمين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة، سمعناك قلت آمين آمين آمين. قال أتاني جبريل فقال يا محمد بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال يا محمد أبعد الله من أدرك أبويه أو أحدهما عنده الكبر ولم يدخلاه الجنة قل آمين. قال آمين. قال يا محمد أبعد الله من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين. فقال آمين. من أدرك رمضان ولم يغفر له هذا هو الخسران. لا تدع رمضان يأتي ويخرج وأنت مع الغافلين اللاهين، بل كن من المتيقظين المسابقين المنافسين في أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت النيران فلم يفتح لها باب، وفتحت الجنان فلم يغلق لها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، Walillahi fi kulli laylah utaqa minan nar. Fi kulli laylah. Lillahi azza wa jal utaqa ya'tiquhum minan nar. Ma yadrik la'allak takun ant min ha'ulai an-nas. اجعل الله عز وجل يرى منك الخير فترشح من ضمن المعتوقين في تلك الليالي تعتق من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء تغلق فيه أبواب الجحيم. في هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير. ليلة خير من ألف شهر، ويقول الله عز وجل: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر ليلة واحدة. إذا حسبنا هذه الليلة بالأعوام كم تبلغ؟ كم تبلغ يا أخوان؟ ليلة واحدة، من وفق لهذه الليلة كانت هذه الليلة خير من ألف شهر. تدرون كم؟ كم؟ أجيبوا كم؟ 83 سنة ليلة واحدة خير من 83 سنة. أعمارنا كم؟ من وفق لهذه الليلة وفق للخير الكثير. ليلة القدر، من قام هذه الليلة كما يأتي إن شاء الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى هذا الخير الكثير الذي خصنا الله عز وجل به في هذا الشهر المبارك، فحري بنا أن نستعد ونستقبله ونحن على اشتياق وعلى صدق وإخلاص مع الله. نعم، kemudian beliau mengatakan, adapun keutamaan berpuasa yang khusus yaitu berpuasa di bulan Ramadan, terdapat di dalamnya hadis-hadis yang cukup banyak yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah naik ke atas sebuah mimbar, naik ke atas mimbar pada hari Jumat. Tatkala beliau naik ke atas mimbarnya, para sahabat melihat dan mendengar kepada beliau. Ketika beliau naik ke jenjang mimbar yang pertama, maka beliau mengucapkan amin. Ketika beliau naik pada jenjang yang kedua, beliau mengucapkan amin. Ketika beliau naik ke jenjang yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Tatkala beliau selesai, para sahabat pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kami mendengarmu engkau mengucapkan amin, amin, amin." Maka beliau menjawab, "Telah datang kepadaku Jibril Maka beliau berkata, wahai Muhammad, sangatlah jauh orang yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Katakanlah amin. Maka aku mengatakan amin. Kemudian beliau mengucapkan, semoga Allah menjauhkan orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Maka ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian beliau mengatakan, semoga Allah menjauhkan orang yang namamu disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Demikianlah orang yang mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Inilah yang sesungguhnya kerugian datang bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan, sedangkan engkau masih bersama orang-orang yang lalai, yang lengah. Hendaklah engkau termasuk dari orang-orang yang berjaga, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam pintu-pintu kebaikan. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, apabila datang awal dari bulan Ramadan, awal malam dari bulan Ramadan, maka para syaitan dibelenggu. Demikian pula jin-jin yang sangat jahat. Dan api neraka itu ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Demikian pula surga-surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian dikatakan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka menghadaplah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka tahanlah diri. Dan bagi Allah, pada setiap malamnya ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Pada setiap malamnya Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Barangkali engkau termasuk dari orang-orang tersebut, maka berlombalah di dalam kebaikan sehingga engkau termasuk dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api nerakanya. Beliau juga mengatakan, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak, dibukakan padanya pintu-pintu langit dan ditutup padanya pintu-pintu surga, pintu-pintu jahannam. Datang bulan ini dalam kondisi di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi dari malam itu, berarti dia terhalangi dari kebaikan. Suatu malam yang dinyatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran mengenai Lailatul Qadr. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadr? Sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya satu malam, tetapi lebih baik dari sekian tahun. Tahukah engkau satu malam itu nilainya berapa tahun? Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk malam ini, maka malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang nilainya adalah seperti 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. Berapakah usia yang Allah berikan kepada kita? Orang yang mampu berbuat kebaikan di bulan Ramadan sehingga diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, atau diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, ini hanya bisa dicapai dengan amalan-amalan kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati, yang selayaknya kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan, dan hendaknya kita juga selalu berada di dalam kerinduan hati yang jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambutnya. Minan nas man yastaqbilu Ramadan bil akli wal syurb فيذهب يكثر من الأطعمة ومن الأشربة وكأن رمضان شهر جوع وعطش وكسل وخمول فتجد هؤلاء لا هم لهم إلا بطونهم لم يعرفوا حقيقة الصيام وما ذاقوا حلاوته همه في أكله وشربه وأما في عبادته فآخر ما يهتم بها. شهر رمضان ليس شهر كسل وخمول ولا شهر جوع وعطش. شهر رمضان شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر الفتوحات، شهر الغزوات. متى كانت غزوة بدر؟ في رمضان. متى فتحت مكة؟ في رمضان. شهر عز للمسلمين، ليس كما يستخدمه الآن البعض، يعتبره شهر النوم والطعام والشراب. هذا ما ذاق حلاوة الصيام ولم يطعم طعم الصيام الحقيقي. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نستعد لاستقبال هذا الشهر، لعلك لا تصم بعده عاما، لعله يكون آخر صيام لك من رمضان في الدنيا. فاستغل هذه الأوقات، أوقات مباركة. نعم. Beliau mengatakan, di antara manusia ada yang menyambut Ramadan dengan makan, dengan minum. Dia memuaskan diri dengan berbagai makanan dan berbagai minuman dalam jumlah yang cukup banyak. Seolah-olah bulan ini adalah bulan kelaparan, bulan kedahagaan, bulan kemalasan dan bulan menutup diri. Engkau dapati sebagian mereka tidak mempunyai kepedulian melainkan hanya perut-perut mereka. Dia tidak mengetahui dari kewajiban berpuasa melainkan hal tersebut, dan dia tidak merasakan bagaimana manisnya berpuasa itu. Kepeduliannya adalah hanya makan dan minum, sedangkan perkara ibadah adalah perkara terakhir yang diperhatikannya. Bulan Ramadan bukanlah bulan malas dan menutup diri dari kebaikan-kebaikan. Bukan pula bulan kelaparan, bukan pula bulan dahaga, tetapi dia adalah bulan ibadah, bulan ketaatan, bulan yang diberikan padanya kemenangan-kemenangan, dan bulan yang dilakukan padanya peperangan-peperangan. Tahukah engkau kapankah terjadi peperangan Khaybar? Perang Khaybar itu terjadi pada bulan Ramadhan. Demikian pula Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadhan, bulan yang merupakan kemuliaan bagi kaum muslimin. Sebagian mereka menganggap bulan ini adalah bulan tidur, bulan makan dan minum. Orang yang demikian ini tidaklah merasakan bagaimana hakikat daripada berpuasa. Oleh karena itu, marilah kita bersiap untuk menyambut bulan ini. Barangkali bulan ini adalah bulan yang terakhir engkau berpuasa di dunia ini. Barangkali engkau tidak akan ketemu lagi setelahnya dengan bulan Ramadhan. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan tersebut, waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, syahr Ramadhan توفر فيه ما لم يتوفر في غيره. شهر رمضان صفدت فيه الشياطين وغللت. شهر رمضان أغلقت فيه أبواب النيران. شهر رمضان فتحت فيه أبواب الجنان. شهر رمضان تنزل الملائكة وتصعد، تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربه. شهر رمضان شهر إيمان وجو طمأنينة وسكينة، فمن لم يسارع في الخيرات في هذا الشهر فلا أعتقد أنه سوف يوفق لغيره إلا من رحم الله وتغمده برحمته وتاب عليه. وإلا هذا الشهر توفرت فيه سبل الطاعة، وهيأ الله عز وجل فيه الجو لمن أراد أن يسابق في الخيرات. فيا أيها الإخوة، من لم يتوب الآن متى يتوب؟ الشياطين مصفدة، النيران مغلقة، الجنان مفتحة، الملائكة تصعد وتنزل. من لم يرجع إلى الله في هذه الأيام متى يرجع؟ وقد هيأ الله له الزمان الطيب المبارك، فحري بنا أن نحاسب أنفسنا. القلوب قد قست، وقسوتها أشد من الحجارة. الحجارة منها ما يهبط من خشية الله، ومنها ما يتفجر منها الأنهار. الحجارة لانت، وقلوب البشر قاسية إلا من رحم الله. فانتهز هذه الفرصة، واستغل هذا الوقت بالرجوع إلى الله، فكل شيء مهيأ لك. شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة، شهر الصلاة، وشهر الصدقة، وشهر تلاوة القرآن، وشهر الصيام. اجتمع فيه من العبادات الكثيرة. هذا الشهر الطيب المبارك لله فيه عتقاء من النار كل ليلة. نقف أيها الإخوة وقفات مع بعض العبادات في شهر رمضان. Kemudian beliau mengatakan, ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudara sekalian, bulan Ramadhan adalah bulan yang terkumpul padanya sekian banyak kebaikan yang tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadhan dibelenggu padanya para syaitan, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan dibukakan padanya pintu-pintu surga. Pada bulan itu para malaikat naik dan turun. Bulan Ramadhan adalah bulan keimanan yang suasananya adalah suasana ketenangan dan ketenteraman. Maka barang siapa yang bersegera, maka barang siapa yang tidak bersegera di dalam kebaikan, aku tidak yakin bahwa dia akan diberi taufik untuk meraih kebaikan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Bulan Ramadhan adalah bulan yang terpenuhi padanya pasar-pasar ketaatan. Demikian pula tersiapkan padanya suasana-suasana ketaatan bagi barang siapa yang ingin untuk berlomba di dalam kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang tidak bertaubat sekarang ini, pada bulan ini, maka kapan lagi dia akan bertaubat? Saat ini adalah saat di mana syaitan telah dibelenggu, api neraka pintunya telah ditutup, sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Para malaikat naik dan turun. Sehingga kapankah dia akan kembali kalau bukan pada saat-saat seperti sekarang ini, saat yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadhan adalah sebuah masa yang diberkati oleh Allah. Maka sudah selayaknya kita untuk introspeksi diri. Hati-hati manusia, hati-hati kita telah mengeras laksana batu. Padahal batu itu sendiri di antaranya ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Di antaranya ada yang terpancar darinya sungai-sungai. Batu yang keras bisa lunak. Sedangkan hati-hati manusia tetap mengeras. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu gunakanlah kesempatan. Kesempatan untuk kembali kepada Allah. Karena waktunya telah dipersiapkan olehnya. Bulan ini adalah bulan ketaatan. Bulan ibadah. Bulan salat. Bulan sedekah. Bulan membaca Al-Quran. Bulan untuk melaksanakan puasa. Terkumpul pada bulan ini sekian banyak ibadah-ibadah. Bulan yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang padanya terdapat orang-orang yang dilepaskan oleh Allah dari api neraka pada setiap malamnya. Maka marilah kita akan berada sejenak pada beberapa perkara ibadah di bulan yang mulia ini. الصوم في رمضان هذه العبادة العظيمة التي رتب الله عز وجل عليها أجورا كثيرة للصائم عند ربه فرحة عندما يلقى الله عز وجل بما قدم من هذا الصيام والعمل الطيب. الإنسان إذا كان صائما فإنه تخرج منه رائحة، رائحة كريهة عند الناس، لكنها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. لخلوفهم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قد تأتي عند الناس ولا تريد أحدا أن يشم منك هذه الرائحة التي يستقذرها بعض الناس، ولكنها عند الله هي أطيب من ريح المسك. انظر إلى هذا المكان الطيبة، بمجرد التباسك بهذه العبادة يخرج منك هذه الرائحة التي هي أطيب من ريح المسك. الصوم يتحقق فيه أعلى درجات الإخلاص لله عز وجل. الإنسان يصوم فيما يبدو للناس أنه صائم، لكنه قد يختلي بنفسه ويتعاطى المفطرات ولا أحد يدري به، لكنه يراقب الله فيمتنع عن الطعام والشراب والمفطرات خوفا من الله ومراقبة لله. انظر إلى هذه الدرجة العظيمة تتحقق في الصيام. تأتي وتقابل الرجل ولا تدري هل هو صائم أم مفطر، ما تدري، وإن قال لك أنا صائم ما تدري، وقد يكون مفطرا. فمن الذي منعه من الفطر وإفساد الصيام؟ إخلاصه لله، قوة المراقبة. الصيام له شأن عظيم، ينبغي لنا أيها الإخوة أن نستشعر هذه الأشياء ونحن صائمون. بعض الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصائم الذي يريد أن ينال الدرجات العظيمة يستشعر هذه الأشياء، ما لهم عند الله من أجر عظيم. فإذا الصيام له فوائد عظيمة، من ضمن هذه الفوائد التي ذكرها الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبصيامك تنال هذه الدرجة، درجة التقوى. من فوائد الصيام أنك تحس بإخوانك الآخرين الذين يجوعون طيلة العام، فتبادر إلى المسابقة والمنافسة في أفعال الخير. نعم. Kemudian beliau mengatakan, puasa di bulan Ramadhan ini adalah ibadah yang agung yang Allah telah letakkan padanya pahala-pahala yang cukup banyak. Bagi orang yang berpuasa di sisi Rabbnya ada kegembiraan, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah karena amalan puasa dan amalan kebaikan yang telah dia lakukan. Apabila seseorang berpuasa, maka akan keluar darinya bau yang tidak enak di hadapan manusia. Padahal di sisi Allah Azza wa Jal, baunya itu adalah bau yang lebih wangi daripada minyak misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misk di sisi Allah, meskipun ketika dia datang kepada manusia dengan bau yang seperti itu, mereka menganggapnya kotor. Akan tetapi bau yang keluar dari mulutnya ini sesungguhnya lebih wangi dari minyak misk di sisi Allah Azza wa Jal. Semua itu semata-mata karena dia melaksanakan ibadah yang mulia ini. Melaksanakan ibadah ini membuat keluar dari mulutmu bau yang lebih wangi daripada minyak misk. Berpuasa akan merealisasikan tingkat yang tertinggi di dalam keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Engkau berpuasa di hadapan manusia, engkau menampakkan diri bahwa engkau berpuasa, tapi bisa saja di hadapan ketika engkau bersepi-sepi dengan dirimu, engkau melakukan hal-hal yang membatalkan puasamu. Seseorang yang di hadapan manusia berpuasa, tetapi ketika dia bersendirian, bisa saja dia melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasanya. Akan tetapi, orang yang berpuasa, dia merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia mencegah diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Mencegah diri dari makan, mencegah diri dari minum, semuanya dilakukan karena takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan tingkat keikhlasan yang tinggi ini. Seseorang yang datang, engkau tidak akan tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Bisa jadi dia telah berbuka dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Tetapi ketika dia tetap berpuasa, apakah yang mencegahnya dari hal-hal tersebut? Yang mencegahnya adalah keikhlasannya kepada Allah dan kekuatan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Berpuasa itu mempunyai urusan yang besar, yang selayaknya kita merasakan hal itu dalam keadaan kita berpuasa. Sebagian mereka tidaklah berpuasa melainkan hanya merasakan lapar dan haus. Maka seorang yang berpuasa, ketika dia ingin menggapai tingkatan yang agung, tingkatan yang tinggi, maka hendaklah dia merasakan hal-hal yang seperti ini dan merasakan pahala yang besar yang telah dipersiapkan untuknya di sisi Allah Azza wa Jal. Berpuasa itu mempunyai faedah-faedah yang besar. Di antaranya, Allah menyebutkan telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Maka dengan melaksanakan puasa, niscaya akan dicapai tingkatan takwa. Demikian pula termasuk dari faedah-faedah berpuasa, bahwasanya engkau merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaramu ketika mereka lapar sepanjang tahun, sehingga engkau bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap mereka. Minan nas man la ya'rifu as-siyam illa fi syahr Ramadan. La yastati'u an yasum wa yajidu للصيام عليه مشقة، فإذا جاء شهر رمضان ألزم نفسه بالصيام وصام. شهر رمضان يعطيك الطاقة والدربة والتعود والاستعداد للاستمرار على مثل هذه الطاعة. شهر رمضان إذا التزم فيه الإنسان الصيام وصام فإنه يعود نفسه على الصيام ما بعد رمضان. فهيأت نفسك في رمضان فانطلقت بداية الانطلاق من رمضان، فبرمضان اكتسبت قوة وتعودا على الصيام لما بعد رمضان. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نستغل هذا الموقف وأن نستعد لما بعد رمضان. الصلاة، الصلاة في رمضان أيها الإخوة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، كما أن الصيام ركن الصلاة ركن. وليس من المعقول أن الإنسان يأتي بركن ويترك ركن، فلا بد لك أن تحافظ على هذا الركن في رمضان وفي غير رمضان. فمن صام ولم يصلي فما فائدة من صيامه؟ بعض الناس يصوم لكنه لا يصلي والعياذ بالله، ما الفائدة؟ والصلاة مقدمة على الصيام، الصلاة هي الصلة بينك وبين الله، فلا بد لك أيها المفرط أيها المقصر أن تتوب إلى الله وأن تعاهد الله على أنك تحافظ على الصلاة. وفي جماعة المسلمين فإن الذي فرض عليك الصيام فرض عليك الصلاة. الصلاة إن كانت فريضة فهذه واجبة وركن من الأركان من أركان الإسلام، لا بد من الاتيان بها في رمضان وفي غير رمضان. ويتأكد على الإنسان حضور صلوات الجماعة، لا يفرط في الجماعة، يصلي حيث ينادى بهن من هذه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. والصلاة النافلة تتأكد عليك في رمضان. سن النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بثواب هذا الأجر عند الله، واحتسابا إخلاصا للنية لله. لا تقوم رمضان لأجل الناس تراك في المسجد، أو تقول فلان يصلي التراويح مع الناس في المسجد، لا، احتسابا وإخلاصا لله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حرصا على القيام، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم ليالي رمضان وكان في العشر الأواخر يكثر اهتمامه، يتفقد أهله ويوقظ النائم، شد المئزر، بمعنى أنه لم يتفرغ لأحد، إنما هو تفرغ للعبادة ازديادا، حتى الأهل يتفقده. من فينا يتفقد أهله في رمضان؟ أم كل منا مع نفسه يحث نفسه فقط ويؤنب نفسه؟ هل تفقدت أهلك وأبنائك؟ الصلاة في رمضان هناك ليلة وهي ليلة القدر، يقول عنها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى لطف الله عز وجل بنا وإلى الرحمة بنا. قال: من قام ليلة القدر، ولم يقل من علم ليلة القدر ثم قامها. ليش؟ لأنك بقيامك وحفاظك على الصلاة والقيام قد تعرف، قد تدرك أو توافق ليلة القدر أو لا توافقها، فالأجر ليس معلقا بمعرفتنا لليلة القدر. بمجرد أن صادف هذا القيام تلك الليلة حزت على هذا الأجر. رحمة من قام، سواء علمت أنها الليلة أو لم تعلم، ليس شرطا لغفران الذنب معرفة تلك الليلة، هذه رحمة. فلماذا تفرط على نفسك؟ فاحرص على القيام، لا تدع ليلة من الليالي تفوتك من القيام مع جماعة المسلمين. نعم. Kemudian beliau mengatakan, di antara manusia ada orang-orang yang tidak mengenal Ramadan, tidak mengenal puasa kecuali hanya pada bulan Ramadan. Dia tidak bisa berpuasa. Dia mendapatkan rasa berat ketika berada di luar Ramadan untuk melaksanakan puasa tersebut. Namun apabila datang bulan Ramadan, maka dia memaksakan dirinya untuk berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan ketaatan, bulan yang memberikan pembiasaan diri, bulan yang membuatmu bersiap untuk bisa melanjutkannya di luar bulan Ramadan ini. Barang siapa yang melaksanakan ketaatan pada bulan ini, maka dia membiasakan dirinya untuk bisa melaksanakan ketaatan itu setelah bulan Ramadan. Maka dia memulainya dari bulan Ramadan ini, kemudian untuk dibiasakannya pada selain dari bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini memberimu kekuatan, memberimu pembiasaan diri untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan pada selain daripada bulan Ramadan atau yang setelah Ramadan. Maka selayaknya kita menggunakan kesempatan ini dan kita bersiap dengannya untuk kembali melakukannya pada waktu-waktu setelah Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua adalah as-salah, salat di bulan Ramadan. Salat itu adalah termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Perkara yang tidak logis bila seseorang melaksanakan sebuah rukun kemudian dia meninggalkan rukun yang lainnya. Baik di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan, hendaklah engkau tetap menjaga salatmu. Barang siapa yang berpuasa namun dia tidak melaksanakan salat, lantas apa faedahnya? Apa faedahnya? Sementara salat itu adalah perkara yang dikedepankan atas amalan berpuasa. Salat itu merupakan tali hubungan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau mendekatkan diri kepada Allah, wahai orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Hendaknya engkau bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Hendaknya engkau menjaga salat, salat yang dilaksanakan bersama jamaah kaum muslimin. Karena sungguhnya zat yang telah mewajibkan berpuasa, dia pula yang telah mewajibkan untuk melaksanakan salat. Jika salat itu adalah salat yang fardu, maka hukumnya adalah wajib, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Demikian pula menjadi sesuatu yang sangat ditekankan kepada seseorang, dia melaksanakan salat itu dengan menghadiri jamaah. Dia tidaklah mengabaikan, janganlah dia mengabaikan. Hendaknya dia melaksanakan salat jamaah itu di manapun disuarakan padanya panggilan salat. Kemudian disebutkan oleh beliau mengenai apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, rumah-rumah yang disebut padanya nama Allah dan ditinggikan, di sana ada orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dari zikir kepada Allah, dari melaksanakan salat. Demikian pula salat nafilah sangat ditekankan kepadamu pada bulan Ramadhan. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan qiyam Ramadhan. Beliau mengatakan, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maksudnya, dia membenarkan bahwa pahalanya akan diberikan di sisi Allah Azza wa Jal. Dia mengharapkan pahala itu ikhlas karena Allah, bukan semata-mata dia melaksanakan sholat tersebut karena dia melihat manusia yang melaksanakannya di dalam masjid. Orang yang melaksanakannya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lampau akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Dan dahulu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang sangat antusias untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadhan. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan qiyamul lail di sepanjang bulan Ramadhan dan terutama di akhir-akhir bulan Ramadhan. Beliau membangunkan keluarganya, mengencangkan sarungnya, dan beliau mengkonsentrasikan diri untuk ibadah, menambah kebaikan-kebaikan. Apakah ada di antara kita yang memperhatikan keluarganya ketika bulan Ramadhan? Tidak hanya dia mendorong dirinya sendiri, tetapi apakah dia memperhatikan keluarganya juga di bulan Ramadhan? Di sana ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar melaksanakan qiyamul lail dalam rangka iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni apa yang telah lampau daripada dosanya. Lihatlah kelemah lembutan Allah dan rahmatnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa yang mengetahui malam Lailatul Qadar kemudian dia berdiri pada malam itu melaksanakan sholat. Tetapi beliau menyatakan barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat di bulan Ramadhan pada setiap malamnya. Dan tidak luput daripadamu satu malam pun, sehingga engkau menepati suatu malam, suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bukanlah engkau hanya menyengaja untuk berdiri melaksanakan salat ketika engkau mengetahui bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, tetapi laksanakanlah salat itu, bangunlah pada setiap malamnya, yang dengan itu engkau menepati satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka bukanlah syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar engkau menyengaja untuk bangun pada waktu itu, tetapi hendaklah engkau berupaya untuk bangun pada setiap malamnya, sehingga tidak ada satu malam pun yang luput daripadamu engkau melaksanakan sholat bersama jamaah kaum muslimin. Qiyamul lail syaraf laka ayyuhal muslim wa'adha nabiyya sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam maw'idah balighah faqala ya Muhammad عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن عز المرء استغناؤه عن الناس وشرفه قيام الليل شرفك أيها المؤمن قيامك بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء هم عباد الله الصالحين شرف لك أيها المؤمن. فمن الناس من لا يعرف قيام الليل إلا في رمضان طيلة العام وطيلة السنة ليس له حظ من قيام الليل، فيأتي رمضان فيدربه ويهيئه للقيام لما بعد رمضان. كل ليلة تقوم وكل ليلة تصلي وتتقوى بإخوانك ويأتيك الشجاعة بمن حولك ويزداد لك الإيمان، فإذا بك تهيأت لما بعد رمضان. فرمضان مدرسة حقيقة، هو مدرسة إذا دخل فيها الشخص تخرج. فيا من لا يعرف للقيام طعما إلا في رمضان، احمد الله عز وجل أن أدركت رمضان. تقوم الليل مع الناس وتصلي مع الجماعة، فإذا انقضى رمضان فلا تحرم نفسك هذا العمل، استمر في قيام الليل، فقد اكتسبت عادة وتهيأت لما بعد رمضان. فاحرص على أن تديم الطاعة فيما بعد رمضان. نعم، Kemudian beliau mengatakan, Qiyamul Lail adalah kemuliaan bagimu wahai Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diberi sebuah peringatan yang balighah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Beliau mengatakan, hiduplah sesuai apa yang engkau suka, karena sungguhnya engkau akan mati. Bertemulah dengan apa yang engkau suka, karena sungguhnya engkau akan berpisah. Berbuatlah, beramallah dengan apa yang engkau inginkan, karena engkau akan dibalasi karenanya. Kemuliaan melaksanakan qiyamul lail akan kembali kepadamu. Melaksanakan qiyamul lail adalah kemuliaan. Kemudian beliau membawakan ayat mengenai orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Semua itu adalah kemuliaan untukmu di dalam melaksanakan qiyamul lail. Di antara manusia, kata beliau, ada orang-orang yang tidak mengetahui, tidak mengenal qiyamul lail kecuali hanya pada bulan Ramadan. Sepanjang tahun dia tidak punya bahagian dari melaksanakan qiyamul lail. Maka dengan datangnya Ramadan, engkau dipersiapkan untuk melaksanakan amalan yang mulia ini, bahkan setelah perginya bulan Ramadan. Setiap malam engkau bangun melaksanakan sholat, dan akan datang kepadamu keberanian dengan orang-orang yang berada di sekitarmu. Bertambah bagimu keimanan, dan engkau pun telah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan qiyamul lail itu setelah perginya bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan itu adalah madrasah. Barang siapa yang masuk kepadanya, maka dia akan lulus daripadanya. Maka pujilah Allah yang telah memberimu kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Hendaknya engkau berdiri melaksanakan salatul lail, melaksanakan salat bersama jamaah kaum muslimin. Kemudian janganlah engkau menghalangi dirimu untuk melaksanakan kebaikan itu setelah bulan Ramadan. Teruskanlah melaksanakan qiyamul lail setelah bulan tersebut, karena sungguhnya engkau telah mempunyai kebiasaan pada bulan itu. Engkau telah dipersiapkannya untuk bisa melaksanakannya setelah Ramadan dan kembali menunaikannya setelah Ramadan. Maka janganlah engkau meninggalkannya setelah itu. As-sadaqah fi Ramadan. As-sadaqah masyru'ah fi qilatil 'am. Wallahu 'azza wa jal yaqbalu as-sadaqah wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fulawah ay walad al-khayr. حتى إذا جاء وجدها كبر الجبال. لكن الصدقة في رمضان لها شأن آخر، لها طعم آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. رمضان له ميزة، له خاصية. فالصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غير رمضان، فاجتهد في هذا الباب وكن أسرع الناس بالدخول فيه. من فطر صائما في رمضان كان له من الأجر مثل أجر ذلك الصائم، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. من فطر صائم بما يفطره بأي شيء ولو بشربة ماء، لأنه يصدق عليك أنك فطرت، ولو بتمرة يصدق عليك أنك فطرته. من فطر صائما، كم صائم تفطر في اليوم؟ كم صائم تكسب أجره وتأخذ مثل أجره؟ كل ما استكثرت من الخير فهو في صحائف أعمالك. ما أجمل هذا العمل، يقوم في رمضان بين المسلمين ويتنافس فيه المتنافسون. بعض الناس يعتقد أن تفطير الصائم أن يأتي له بطعام ألوان وأشكال ويقول هذا إفطار. لا، من فطر صائما ولو بشربة ماء، جاء له بماء قد فضل اشرب، ثم شرب ذلك الماء، صدق عليك أنك فطرته وأخذت مثل أجره. قل صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما قال حتى تمرة، ولو بشق تمرة. فمن فينا من لا يستطيع أن يأتي لصائم ولو بشربة ماء؟ نتنافس أيها الإخوة في هذا الموسم، موسم الخير. رمضان موسم خيرات، لا تدع يوم يمر عليك من رمضان وأنت ما فطرت صائم. استقبل رمضان بهذه النية، استقبله، لا تدع يوم يمر عليك وأنت لم تفطر صائم. وكل منا يستكثر للخير لنفسه، الذي يفطر خمسة، والذي يفطر عشرة، والذي يفطر مئة، والذي يفطر ألف، وكل ما زاد زاد الرصيد لك. ما أجمل هذه الروح إذا انتشرت بين المسلمين في رمضان، منافسة في الخيرات، كل منا ينافس. سجل كل يوم في رمضان، سجل اليوم الأول فطرت كم، اليوم الثاني فطرت كم، اجعل رصيدك كل يوم يزيد لا ينقص. استقبل رمضان بهذه النية، تجد أنك مشغول في الطاعة، ما عندك وقت. من الناس من لا يعرف الصدقة إلا في رمضان، فإذا جاء رمضان تصدق، خير كبير. لكن اجعل هذه الصدقة التي اعتدتها في رمضان تستمر معك لما بعد رمضان. وهل تعتقدون أن الصدقة فقط مال؟ الصدقة ليست في المال فقط، الكلمة الطيبة صدقة. لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسامتك في وجه أخيك المسلم صدقة. لماذا تبخل على نفسك؟ فلا تعتقد أن الصدقة بس في المال، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بعض الناس هداه الله يعتقد أن هذا العمل هو لأناس مخصوصين فقط، إماطة الأذى عن الطريق، أنه العمال النظافة فقط، وأما نحن فلسنا مخاطبين بهذا الأمر. الله أكبر. رجل دخل الجنة في إيش؟ ها؟ فيش؟ أجيبه إيش؟ ما أسمع، أسمع إيش؟ دخل الجنة فيش؟ أجيبه جماعة، تعرفون غصن شوك وجده في الطريق يؤذي ايش المسلمين صح ولا لا غصن شوك ازاحه من الطريق ما قال هذا مو شغلي هذا مو عملي لا ازاحه فشكر الله له وكان سبب في دخوله الجنة أين نحن من هذه الأعمال الصدقة ليست في المال فقط الصدقة باب من أبواب الجنة كبير فعلينا أيها الإخوة أن نحرص أن نتنافس في هذه الأيام المباركة المهيئة لنا للخير شياطين مصفدة ومغللة وأبواب جنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة كل شيء مهيئ لك أبواب الخير مفتوحة من لم يستغلها الآن متى يستغلها متى نعم kemudian beliau mengatakan as-sadaqah. Sadaqah adalah perkara yang disyariatkan sepanjang tahun. Sadaqah itu diibaratkan sadaqah disebutkan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah memeliharanya. Sebagaimana Allah, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara mahar tunangannya, kemudian sampai menjadi seperti gunung. Sedekah di bulan Ramadan adalah perkara yang mempunyai keutamaan besar. Sedekah di bulan Ramadan adalah sesuatu yang berbeda. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan di bulan Ramadan. Bahkan diumpamakan seperti angin yang berhembus kencang. Ramadan ini memang mempunyai keistimewaan dan kekhususan. Sedekah di bulan Ramadan tidaklah seperti sedekah di selain Ramadan. Meskipun sedekah di selain Ramadan adalah kebaikan, tetapi sedekah di bulan Ramadan adalah suatu keistimewaan. Maka hendaklah engkau menjadi orang yang bersegera untuk melaksanakan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian di antara sedekah itu adalah memberi makan orang yang berpuasa, memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, barang siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tidaklah memberi perbukaan kepada orang berpuasa, memberi perbukaan kepada orang berpuasa itu bisa dengan apa saja, meskipun hanya dengan seteguk air minum, walaupun hanya dengan sebiji kurma, maka engkau sudah disebut sebagai orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Termasuk orang yang dinyatakan sebagai orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Sudah berapa banyak orang yang berpuasa dalam sehari engkau memberi perbukaan kepadanya? Bukankah dengan engkau memberi perbukaan kepadanya berarti engkau telah mendapatkan pahala seperti pahalanya? Alangkah indahnya amalan ini. Oleh karena itu, inilah amalan yang semestinya setiap orang berlomba-lomba untuk memperbuatnya. tidaklah orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, dia harus mendatangkan berbagai jenis makanan. Sudah cukup dikatakan sebagai orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, walaupun dia hanya memberikan seteguk air. Itu sudah cukup untuk engkau dikatakan sebagai orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Dan engkau mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya. Nabi SAW pernah menyebutkan, hindarilah api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Maka hendaklah setiap orang berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan, karena ini adalah musim kebaikan yang di dalamnya terdapat sekian banyak kebaikan. Oleh karena itu, jangan sampai lewat satu hari pun darimu melainkan engkau menyambutnya dengan kebaikan-kebaikan. Janganlah lewat satu hari melainkan engkau memberi makan, memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Apabila engkau mampu, berikanlah perbukaan puasa itu kepada orang yang berpuasa, kepada 10 orang, kepada 100 orang, kepada 1000 orang. Setiap bertambah kebaikannya, maka akan bertambah pula pahalanya. Alangkah indahnya perkara ini apabila ini dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hendaknya setiap hari engkau mencatat sudah berapa banyak orang yang berpuasa engkau beri perbukaannya. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, dan demikianlah selanjutnya. Jadikanlah simpanan kebaikanmu terus bertambah dan bukan berkurang. Maka ini membutuhkan niatmu untuk engkau memanfaatkan kesempatan di dalam ketaatan. Sebagian manusia tidaklah mengetahui amalan sedekah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Meskipun itu adalah kebaikan, tetapi hendaknya sedekah ini terus berlanjut, demikian pula pada selain dari bulan Ramadan. Apakah engkau menganggap bahwa yang namanya sedekah itu hanya dengan harta saja? Tidak. Kalimat yang baik adalah sedekah. Demikian pula seperti yang disebutkan, janganlah engkau menganggap remeh satu kebaikan, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri. Ketika engkau bertemu dengan saudaramu adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Semua ini adalah perkara-perkara yang dinilai sebagai sedekah. Sebagian manusia menganggap bahwa sedekah itu hanya khusus bagi orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu saja yang diajak bicara dengan amalan sedekah. Tidaklah demikian. Setiap orang hendaknya berlomba-lomba untuk melaksanakan sedekah ini. Tahukah kalian apa yang membuat seseorang masuk ke dalam surga? Tahukah kalian sesuatu yang membuat seseorang masuk ke dalam surga? Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis mengenai orang yang menyingkirkan duri dari tengah jalan manusia, dari tengah jalan kaum muslimin. Kemudian Allah mensyukuri perbuatannya dan dia pun masuk ke dalam surga. Menyingkirkan sebuah duri, menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin adalah salah satu sebab dari masuknya dia ke dalam surga. Sedekah itu bukan hanya pada harta saja. Sedekah itu dalam perkara-perkara tadi yang telah disebutkan. Maka sedekah itu adalah salah satu pintu daripada pintu-pintu surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang menginginkan kebaikan di dalam kebaikan pada bulan Ramadan ini. Bulan yang padanya para syaitan telah dibelenggu, api neraka telah ditutup pintunya, sedangkan surga telah dibukakan pintunya. Bulan yang dipersiapkan di dalam segala kebaikan. maka hendaklah kita berlomba-lomba di bulan ini memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. أيها الإخوة، نحن نصوم ونصلي ونتصدق، ولكن هل نعلم أن الله تقبل منا؟ هل يستطيع أحد منا أن يقول تقبل الله مني؟ لا بد أيها الإخوة أن يخاف الإنسان أن هذه الأعمال قد لا تقبل منه. يقول الله عز وجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنهم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. نحذر مما نقدم أيها الإخوة، أن لا نزكي أنفسنا، بل نخاف ونخشى أن الله لا يتقبل منا. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. كثير من الناس يدخله الغرور والعجب من حيث لا يشعر، نتنبه أيها الإخوة. لكن القبول له علامات، العلماء يقولون هناك علامات تدل على القبول بدون جزم. من هذه العلامات، علامات القبول، أن يكون الإنسان حاله بعد العبادة أفضل من حاله قبل العبادة، وأثناء العبادة الإنسان تعبد الله، جاء الصيام رمضان، كنت مفرطا قبل رمضان، استماع الأغاني، شرب الدخان، منكرات، فلما جاء رمضان تبت إلى الله وأقلعت عن هذه الأشياء وتفرغت للعبادة، فلما جاء بعد رمضان فإذا بحالك هو أفضل مما كان من قبل رمضان. لكن إذا جاء رمضان وانقضى رمضان ثم عدت إلى ما كنت عليه، ما هي الفائدة؟ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. اجعل حالك بعد العبادة أفضل مما كنت قبل العبادة، استمر. الاستمرار على العبادة هو أيضا علامة من علامات القبول، الاستمرار. أتبع الحسنة الحسنة تمحو السيئة. من علامات القبول أن تستمر ولا تنقطع. كنت في رمضان تصوم، استمر بالصيام بعد رمضان. كنت في رمضان تقوم الليل، استمر في قيامك لليل وصلوات الفريضة مع جماعة المسلمين، تبت إلى الله مما وقع منك من تفريط. وكلنا ذاك الرجل، يعني ما في أحد يزكي نفسه، كلنا ذاك الرجل يقع من الخطأ. لكن لما جاءك رمضان أكسبك قوة إيمانية، اكتسبت قوة إيمانية من رمضان، ازددت إيمانا، فاجعل هذه الشحنة معك طيلة العام حتى تدرك رمضان القادم إن شاء الله. كنت تقوم الليل، لا تترك قيام الليل، استمر. كنت تتصدق في رمضان، لا تترك الصدقة، استمر في الصدقة فهذا علامة من علامات القبول، أن تتبع الحسنة الحسنة وتستمر في الطاعة. أيها الإخوة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نقول وما نفعل خالصا لوجه الكريم، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وآله وصحبه، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. Kemudian, kemudian beliau mengatakan, kita berpuasa, kita melaksanakan sholat, kita bersedekah. Akan tetapi apakah kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jal menerima amalan-amalan ini? Apakah ada di antara kita seseorang yang bisa mengatakan bahwa Allah menerima darinya amalan-amalan tersebut? Maka kita harus merasa takut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan-amalan itu. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat yang artinya mereka memperbuat apa yang telah mereka perbuat dalam keadaan hati mereka merasa takut. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencuri dan berbuat zina? Beliau menjawab, tidak wahai bintu Siddiq, mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, namun mereka takut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Maka kita tidak boleh menganggap suci diri-diri kita. Hendaknya kita merasa khawatir bahwa amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperbuat apa yang telah mereka perbuat dalam kondisi hati mereka selalu merasa takut. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang ditimpa oleh al-ghurur, terpedaya dengan diri sendiri, merasa ujub, merasa bangga diri. Hendaknya kita waspada dari hal-hal yang seperti ini. Namun, diterimanya sebuah amalan itu mempunyai tanda-tanda, yang dengan tanda-tanda itu kita bisa mengetahui bahwa amalan itu adalah amalan yang diterima atau tidak, tanpa kita bisa memastikannya. Di antara tanda-tanda tersebut, bahwasanya seseorang setelah ibadah kondisinya akan lebih baik, akan lebih utama dari kondisinya sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Seseorang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, bertaubat kepada Allah, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, dan hal ini hendaknya dia jaga bahkan sampai setelah Ramadan. Bila sebelum Ramadan kau jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka hendaknya ketika datang bulan Ramadan, engkau beribadah kepada Allah, engkau bertaubat kepadanya, engkau melepaskan diri dari segala perbuatan dosamu, engkau konsentrasikan diri hanya untuk Allah, kemudian engkau lanjutkan hal itu bahkan setelah bulan Ramadan. Apabila engkau kembali setelah bulan Ramadan itu kepada kebiasaanmu yang sebelumnya, apakah faedah dari bulan Ramadan tersebut? Ini layaknya seperti seorang wanita yang merusak anyaman yang telah ditenunnya setelah dia memperkuatnya dan dia urai satu persatu. Maka jadikanlah dirimu di dalam bulan Ramadan sibuk di dalam perkara-perkara ibadah, dan sehingga ketika engkau keluar dari bulan Ramadan itu dalam keadaan engkau lebih utama dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, salah satu tanda dari tanda-tanda diterimanya sebuah amal adalah terus-menerus di dalam kebaikan tersebut. Satu kebaikan dilanjutkan dengan kebaikan yang lainnya. Hendaklah engkau berupaya untuk berlanjut di atas kebaikan itu dan tidak pernah terputus daripadanya. Apabila engkau di bulan Ramadan berpuasa, maka demikian pula pada selain bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan engkau melaksanakan qiyamul lail, maka demikian pula setelah bulan Ramadan engkau melaksanakan qiyamul lail, salat bersama jamaatil muslimin. Dan hindarilah sikap mengabaikan. Demikian pula bila engkau bersedekah di bulan Ramadan, maka lanjutkanlah engkau tetap bersedekah meskipun di luar bulan Ramadan. Tentunya kita adalah setiap orang yang terjadi pada dirinya kesalahan. Tetapi dengan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan itu memberi kita kekuatan iman, menjadikan kita di dalam kebaikan-kebaikan. Maka tetaplah engkau berada di atas kebaikan tersebut sampai engkau bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Demikianlah hendaknya engkau terus berada di dalam kebaikan, bersemangat di dalam kebaikan, karena hal yang demikian itu adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda diterimanya amalan tersebut. Wahai saudara-saudara sekalian, kami mohon kepada Allah Azza wa Jal, pemilik arsy yang mulia, semoga Allah selalu membantu kita untuk berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberi rezeki kepada kita keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan, dan semua itu dilakukan karena wajahnya yang mulia. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendengar ucapan kemudian mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.